بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا، عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في دارنا امين. لو قال الله وقال الله وقال صلى الله عليه وسلم الله الله من الله الله منصوب بفعل محذوف وجوبا لوجود التأكيد أي اتقوا الله. dan bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Allah awas-awaslah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Finnisa dalam perihal perempuan. Fa innahunna amanatun indakum, karena mereka itu berupa amanat di sisi kalian. Faman lam yumrim ra'atahu bis-salati wa lam yu'allimha, maka barang siapa yang tidak memerintahkan istrinya untuk melaksanakan salat dan tidak mengajarkannya ay umuruddin daripada urusan-urusan agama, faqad khana Allah wa rasulahu, berarti dia telah mengkhianati Allah dan rasulnya. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum, itu adalah hadis sebelum hadis yang sekarang kita akan bahas. Jadi artinya setiap orang itu merupakan sebuah amanah, dan amanah itu harus dilaksanakan dan dikembalikan kepada yang berhak. Karena amanah termasuk salah satu daripada tiga hal yang bergelantungan dengan arasy Allah. Arasy Allah yang di atasnya terletak kursi, sehingga kalau arus Allah tergoncang maka Allah menjadi marah karenanya. Itu ada tiga hal yang bergelantungan dengan arusnya. Yang pertama adalah ar-rahim, kerabat. Kerabat itu berkata, Allahumma inni bika an la uqta, ya Allah aku berlindung kepadamu supaya aku ini tidak diputuskan. Artinya kalau kekerabatan seorang manusia itu diputuskan, maka niscaya arasy Allah akan digoncangnya. Dan tidak akan diam sampai Allah menurunkan azab kepada orang itu. Yang kedua adalah kenikmatan. Kenikmatan berkata, Allahumma inni bika an la ukfar, Ya Allah, aku berlindung kepada kamu supaya aku tidak dikufuri. Artinya, kalau seumpama sebuah kenikmatan itu dikufuri, niscaya arasy Allah akan digoncang oleh kenikmatan tersebut dan tidak akan didiamkan goncangannya kecuali setelah Allah menurunkan azab kepada orang itu. Sedangkan yang ketiga adalah amanat. Ini yang paling berat. Memegang amanat itu sangatlah berat. Memegang amanat itu hanyalah orang mukmin yang bisa memegangnya. Seorang munafik itu tidak bisa melaksanakannya. Amanat itu banyak bentuknya. Amanat yang Allah berikan kepada kita, baik yang berkaitan dengan kita sendiri maupun yang berkaitan dengan sekitar kita, itu semuanya harus kita laksanakan. Dan amanat adalah sebuah perintah Allah Ta'ala untuk kita laksanakan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa'addul amanati ila ahliha. Dan laksanakan amanat itu kepada orang yang berhak. Kenapa diturunkan ayat amanat itu? Diceritakan bahwasanya ketika Nabi SAW masuk ke kota Makkah dalam peperangan Fatah Makkah, maka Nabi menguasai seluruh kota Makkah, termasuk Ka'bah berikut isinya. Ketika Nabi SAW menemui pamannya Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, maka Sayyidina Abbas meminta kepada Nabi supaya diberikan hak untuk menyatukan antara si Danah sama si Koyah. Jadi memberi makan tamu, para tetamu Makkah, dan juga memberi mengurusi Ka'bah itu berada di tangan Sayyidina Abbas, dua-duanya. Yang sebelumnya cuma si Koyah memberi makan tetamu Makkah saja, tapi kalau untuk mengurusi Ka'bah tidak. Beliau meminta untuk disatukan. Nabi SAW belum jawab. Tapi kemudian Nabi SAW meminta kepada orang-orang Quraisy, kepada sahabat-sahabatnya untuk mencari siapa yang memegang ini. Cari dia. Ternyata yang memegang adalah Tolha. Dia pada waktu itu belum masuk Islam. Lalu kemudian dia datang kepadanya, mana kunci Ka'bah? Kata Tolha, enggak, tidak. Aku tidak akan berikan. Kalau seumpama aku mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah Nabi, aku berikan. Dipegang tangannya, dipelintir sama Imam Ali. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, diambil. Ketika diambil, enggak lama kemudian, si Tolha ini dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Kemudian yang tadinya kunci itu diambil secara paksa oleh Imam Ali, tiba-tiba diberikan oleh Nabi SAW kepadanya. Heran dia. Galuai Muhammad, kenapa engkau berikan ini lagi kepadaku setelah engkau merampasnya dariku? Maka kata Nabi, Galia, di dalam diri kamu telah Allah turunkan ayat bahwasanya Allah diperintahkan untuk mengembalikannya kepada orang yang berhak. Nah, disitulah maka kemudian Nabi SAW mengatakan, kunci Ka'bah ini berada di dalam genggaman Tolha dan keluarga Tolha sampai hari kiamat. Tidak ada yang mengambilnya kecuali zalim. Sehingga sampai sekarang yang memegang kunci Ka'bah itu bukan raja, bukan keluarga raja, tapi keluarga keturunan daripada Tolha itu. Dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini adalah suatu bukti yang harus kita petik pelajarannya. 1400 tahun yang lalu kejadiannya, sampai sekarang terbukti kebenarannya. Nabi SAW mengatakan, la yantazi'ha minkum illa dhalim. Tidak ada satu orang pun yang mencabutnya dan merampasnya dari kamu kecuali orang itu orang zalim. Sampai sekarang tidak tercabutkan. Lihat bagaimana ucapan Nabi SAW itu terbukti. Kalau yang semacam ini adalah satu contoh daripada gambaran hadisnya Nabi SAW itu terlaksana dan terbukti. Sebagai bukti bahwasanya begitu pula ucapan Nabi yang lainnya, sabda Nabi yang lainnya, arahan Nabi yang lainnya, nasihat Nabi yang lainnya, sabda-sabda yang berkaitan dengan akhir zaman yang lainnya, semuanya itu sudah terbukti. Jadi kita harusnya meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang benar. Apa yang diucapkannya adalah yang benar. Dengan demikian, kita akan menjadi mempunyai kekuatan keimanan yang dapat membentengi kita untuk tidak gampang dipermainkan oleh setan. Yang percaya sama dia. Karena kita mempunyai keinginan. Keinginan apa? Keinginan kita apa? Keinginan kita itu adalah berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Keinginan kita membangun surga bersama Nabi Muhammad SAW. Biarkan kita dilecehkan, biarkan kita dihinakan, biarkan kita didiskriminasikan, biarkan kita tidak mendapatkan keadilan. Biar mereka misalnya sampai menguasai dunia seisinya sekarang ini, tapi tetap kekuatan Allah tidak akan bisa mungkin mereka kalahkan. Walaupun pemerintah dari semenjak rezim-rezim yang terdahulu menjauhkan masyarakatnya daripada agama, tapi tetap mereka tidak akan berhasil untuk memisahkan mereka, memisahkan jiwa kaum muslimin daripada keimanan. Tidak mungkin. Tambah ditekan, tambah tampak keislaman. Tambah diancam, tambah besar keislaman. Dan inilah yang terjadi. Sehingga kemarin ada sebuah kabar yang sangat mengejutkan dunia. Yaitu salah satu putri daripada Josh Bush yang sangat benci kepada kaum muslimin, sekarang sudah masuk Islam. Bahkan dia itu menjadi seorang da'iyah. Mereka itu yang masuk-masuk Islam itu bukan karena orang Islam. Karena sebuah penelitian. Karena mereka itu mempelajari. Mereka berusaha untuk meneliti, mencermati, dan akhirnya mereka masuk Islam. Ini adalah suatu bukti. Kita yang semacam itu harusnya, kita ini siapa dibanding mereka? Mereka itu orang cerdas. Mereka itu orang-orang yang intelek. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak gampang pasrah dan putus asa. Enggak seperti kita. Tapi mereka akhirnya memeluk agama Islam. Artinya apa? Artinya itu adalah sebuah bukti bahwa Islam ini benar. Kenapa kita itu merasa ragu? Kenapa kita yang sudah Muslim ini kemudian tidak mengikuti ajaran Nabi? Tidak benar-benar menggeluti ajaran Nabi? Jadi banyak orang yang tertipu di sini. Oleh karenanya, sering Allah Ta'ala menegur kita dalam Al-Quran. Semisal Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, laqad sami'allahu qawlal ladina qalu innallaha fakirun wa nahnu agniya. Allah dengar apa yang mereka ucapkan, bahwasanya mereka berkata Allah itu fakir sampai butuh zakat. Itu untuk Allah katanya. Kalau kita sedekah itu untuk Allah katanya, berarti kan fakir Allah. Kita yang kaya. Sanaktubu magalu, kami akan tulis apa yang mereka katakan itu. Jadi sebagaimana ini salah satu cuplikan sedikit daripada apa yang digambarkan di dalam kehidupan ini oleh Allah SWT, maka semuanya masing-masing mempunyai ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang Allah rekam di sana. Nah, makanya kamu harus siap. Dalam suatu majelis, mungkin kalian sudah terlintas, ah, aku akan bertobat. Aku akan menjadi orang baik. Aku akan menjadi calon istri solihah. Aku ingin menjadi calon ibu solihah. Begitu terlintas semacam itu, Allah Maha mendengar. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Yang kalian simpan, yang kalian tampakkan, semua Allah mengetahuinya. Langsung dicoba. Untuk apa Allah Ta'ala mencobanya? Untuk mengetahui secepat mungkin benar apa tidak. Dengan apa yang mereka janjikan, dengan apa yang mereka lintaskan dalam hatinya, benar atau tidak? Nah, itu yang mereka inginkan. Itu yang Allah inginkan dan kehendaki dari kita semuanya. Jadi kita harus siap. Setiap langkah kita, baik berupa ucapan maupun tindakan, bahkan lintasan pun itu selalu nanti ada dua yang akan intervensi. satu dari setan, satu dari malaikat, dan kita yang menghukumi. Nah, disitulah makanya jadikan neraca kamu itu adalah tiga hal. Ketika sudah bimbang di dalam memutuskan, jadikan neraca kita tiga hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga asarus salafunas soleh, serta ditambah lagi kemudian adalah adatus salafunas soleh. Dan kalau semua tidak dapat ditemukan juga, kembalikan kepada muru'ah kita sendiri, kepada akliyah kita sendiri, atau kepada logika kita. Hanya seperti itu. Jadi gak mungkin kamu itu akan merasa melakukan sesuatu kebaikan dengan mulus tanpa ada gangguan. Gak mungkin. Gak mungkin. Dari sekarang gak mungkin, sampai hari kiamat nanti gak mungkin. Paling tidak musuh kamu itu apa? Lintasan. Lintasan itu siapa yang buat? Setan. Pengennya ya, habis ini gak langsung ke kamar, tapi sholat, ngaji, sampai jam 10 baru ke kamar tidur. Nanti malam, jam 3 malam bangun lagi. Kalian sudah niatkan sekarang nih, begitu jam 8 seperempat sudah lain. Setengah 9 lain lagi. Ada nyamuk lah, ada efek capek lah, agak pusing lah, cenut-cenut belakang lah, dan sebagainya. Akhirnya balik ke kamar sebelum waktunya ini. Nggak dibiarkan. Nggak bakal dibiarkan. Tapi yang pasti itu adalah, jangan biarkan kamu menjadi budaknya setan. Jangan biarkan kamu itu jadikan pesuruhnya setan. Jangan mau kamu dibiarkan menjadi budak-budak setan yang dipermainkan oleh setan. Mau dipermainkan setan? Jangan. Lawan. Lawan. Fem, aku ikut Nabi. Aku ikut ulama. Aku sangat anti dengan kamu. Kamu katakan begitu, ngomong. Itu artinya mujahadah. Dengan begitu, kamu akan menjadi orang yang baik. Nah, oleh karenanya di sini, Allah Ta'ala mengatakan melalui Nabi-Nya Muhammad SAW bahwasanya hablum minan nas itu penting. Sepenting hablum minallah. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Misalnya saya katakan, kamu lebih butuh ke tangan kanan apa tangan kiri? Dua-duanya dibutuhkan. Kanan ya? Yaudah yang kiri biar hilang aja ya. Keduanya itu sama-sama kita butuhkan. Karena apa? Kedua-duanya mempunyai fungsi-fungsi sendiri. Kanan untuk makan. Kanan untuk mengambil Al-Quran. Kanan untuk membuka pintu. Kanan untuk menggayung, yang kiri untuk cebok, untuk ngupil dan sebagainya. Kalau kita ngupil pakai tangan yang kanan, bisa, bisa, tapi enggak selihai tangan yang kiri. Kenapa demikian? Karena tangan kiri biasa kita gunakan untuk mengambil ngupil, yang kanan enggak biasa. Jadi apa? Fungsinya itu masing-masing. Itu adalah dua hal yang tidak mungkin kita pisah. Hablum minallah, hablum minannas. Baik hablum minallah, enggak baik hablum minannas, salah. Baik hablum minannas, tapi enggak baik dengan hablum minallah, salah. Tapi intinya yang pertama itu adalah hablum minallah, itu yang paling kuat. Baru kemudian hablum minannas dengan tujuan hablum minallah. Hablum minallah itu adalah kita kuatkan syariat kita. Semua diperintah oleh Allah, kita laksanakan. Semua yang dilarangnya, kita jauhi. Semua yang menjadi kesunahan Nabi kita laksanakan sebisa mungkin. Kemudian, setelah itu, baru kemudian kita itu mengadakan sebuah hubungan yang tidak mungkin. Kita itu tanpa hubungan manusia tidak mungkin. Karena kita seorang manusia yang hidup memang sifatnya itu sosial. Kita akan terkoneksi dengan sesama. Baik antara keluarga, antara teman, antara handai tolan dan sebagainya, seperti kalian semuanya. Sebelum kalian berkumpul di sini, kalian sudah dikumpulkan di alam arwah. Sebelum kalian bertemu di sini, jauh sebelumnya ketika kamu di alam arwah itu kita sudah berkumpul di sana. Sekarang sudah dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Yang menyatu, maka dia itu akan saling mengasihi. yang bertemu kemudian dia itu berpisah, itu berarti saling memusuhi. Nah, semoga kita termasuk yang saling menyatu, saling mengasihi sampai hari akhir nanti. Nah, jadi bagaimana cara kita menghadapi hablum minannas ini yang sangat sulit? Karena memang ujiannya Allah di situ. Emang enak dicuekin, diejek, dicemberutin. Enggak enak banget. Ah, tapi ingat, manusia itu cuma robot. Kalau ada baterainya masih bisa. Enggak ada baterainya enggak bisa bergerak. Baterainya itu yang megang siapa? Dipasrahkan kepada Mikail dan Izrail. Kalau Izrail sudah cabut baterainya, habis, rusak dia atau dihancurkan sekalian. Kalau sudah dicabut baterainya, tinggallah dia bersama ruh-ruh yang ada di dalam kubur sana. Sendirian kamu di dalam kubur. Dan itu tidak menunggu kamu harus umur 63 tahun. Enggak ada nanti malaikatnya datang dan dalam keadaan salah. Loh, kok kamu datang kepada aku sih, Izrail? Aku kan masih umur 17 tahun. Aku kan masih sehat. Enggak ada itu semuanya. Fa iza ajaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan. Kalau sudah datang ajalnya, enggak ada bisa. Nah, makanya di sini kuncinya itu satu. Apa itu? Semuanya kembali kepada hablu minallah. Kamu ingin dimuliakan oleh manusia, muliakan Allah. Kamu pasti akan dimuliakan manusia. Kamu ingin dihormati oleh manusia, hormati Allah. Kamu ingin dicintai oleh manusia, cintailah Allah. Kamu ingin diberikan, dibantu oleh manusia, maka pasrahlah kepada Allah. Semua yang menggerakkan bumi ini, kita tidak menggelengkan kepala, tidak menggerakkan mata, menggerakkan tangan, menggerakkan badan, semuanya kecuali dengan izin daripada Allah. Kalau Allah berkehendak, terlaksana. Kalau Allah enggak berkehendak, walaupun seluruh manusia berkehendak, tidak akan terlaksana. Kenapa kita itu tergantung pada manusia? Nah, oleh karenanya di sini, adanya manusia itu merupakan sebuah cobaan buat kita. Enak tidak berkumpul dengan manusia? Ada enaknya, ada enggak enaknya? Enaknya ketika kita senang, gembira. Enggak enaknya ketika kita sedih karena mereka. Itu enggak enak. Tapi subhanallah, berkat rahmatnya Allah Ta'ala kepada hambanya, ketika kita enak ataupun ketika enggak enak, itu adalah sebuah hal yang menyenangkan sebenarnya. Cuma kita tidak bisa mengetahuinya. Oleh karenanya kan, ingat tidak, kadang-kadang kita pernah berhayal atau memikirkan dan mengenang masa lalu yang penuh dengan kenangan-kenangan. Nanti ketawa sendiri, cemberut sendiri, ketawa sendiri. Itu kan yang dipikirin sama orang gila kan kayak gitu. Lihat orang gila itu kenapa ketawa? Nah, karena terlintas, ininya lagi error pikirannya. Pem, ingat yang bikin ketawa, ketawa sendiri. Ingat yang apa menyedihkan, nangis sendiri. Error lagi, nggak terkendalikan. Nah, ngerti? Nah, kita nggak error, tapi kita menghadirkan. Kita menghadirkan. Dulu kalau Ustadz ingat seperti Sayyid Umar bin Khattab, dia bilang, kalau aku melihat, aku mengingat masa lalu, aku tertawa sendiri dan aku menangis sendiri. Apa itu? Kenapa tertawa, kenapa menangis? Dia tertawa karena dia merasa aneh. Dulu itu bahlulnya memang aku ya, katanya. Masa Tuhannya, Tuhanku itu aku yang bikin sendiri? Berupa roti, nanti kalau sudah selesai aku potong, aku makan. Tuhannya aku makan. Jadi bikin patung dari makanan. Udah itu dipotong-potong, dimakan sendiri. Jadi dia yang ciptakan Tuhannya, dia doa, kemudian dia sembelih, dimakan sendiri. Kalau ingat itu ketawa Sayyid Umar. Tapi kalau ingat kepada putrinya itu, dia nangis. Istriku sangat sayang kepada anaknya. Dia ingin menyembunyikan supaya aku tidak tahu bahwasanya anak yang baru lahirkan itu adalah anak perempuan. Sehingga dia dipakaikan laki-laki, pakaian-pakaian laki. Sampai besar, Sayyid Umar merasa bangga punya anak laki-laki. Begitulah orang Arab dulu. Kenapa mereka itu gak suka punya anak perempuan? Karena anak perempuan itu mencorengkan keluarga. Ingat, Kalau kalian ada apa-apa, kalian SMS-an, ada hubungan sama Bapak Putra, oh pantesan keluarga fulan. Yang tercoreng bukan cuma kamu. Nah, tapi kalau anak laki-laki, yang tercoreng dia sendiri. Ya biasa anak laki-laki. Tapi kalau perempuan enggak biasa. Dia bawa nama keluarga. Itulah sebabnya kenapa orang Arab jahiliyah itu tidak mau, enggan punya anak perempuan itu. Tapi justru Nabi Muhammad punya anak, kebanyakan perempuan, tapi justru beliau bergembira, bahagia dengan mereka. Itulah Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan contoh yang baik kepada umatnya. Akhirnya suatu waktu diajak berburu. Ketika diajak berburu, si anak ini minta sama abahnya untuk kencing. Akhirnya oleh Sayyidina Umar disiapkan tanahnya itu, kemudian suruh kencing. Nah, kencingnya laki perempuan kan beda. Kalau kencingnya laki kan fokus, jadi perempuan nggak fokus. Kaget dia, loh kok bisa kayak gitu kencingnya? Nah, dilihat, ternyata perempuan. Langsung saat itu juga dia siapkan gali tanah, kemudian dia dimasukkan anak itu, dan kadang meronta-ronta dia tutup. Kalau ingat itu aku menangis. Ingat kepada anak yang lucu, tapi lihat gimana teganya aku sampai menguburnya dalam keadaan hidup-hidup. Nah, itu. Nah, itu pula Ustaz. Ustaz ada kenangan-kenangan yang bikin senyum sendiri, ketawa sendiri. Kau ingat itu ketawa sendiri. Pernah Ustaz, kan Ustaz kalau ngejar layangan itu gak pernah dapat. Sulit mau dapat. Jarang Ustaz dapat. Suatu waktu ada layangan putus. Masuklah Ustadz ke suatu tempat area. Dibanggil di tempatnya orang jual salim susu namanya itu. Di situ dia ada sapi, perah. Nah, jadi besar areanya, di situ dibuat salim, buat perah sapi. Gitu. Sapi perah apa, susunya diambil, itu, dijual. Hanya Ustadz masuk di situ, nunggu di situ. Nggak ada yang nunggu di situ, Ustadz nunggu di situ. Sampai kemudian ada layang-layang putus. Ustaz gembiranya bukan main, kenapa? Yang ngejar cuma Ustaz sendiri, oh pasti kena dapat satu lah. Pem, begitu ada yang putus, Ustaz lari, mau diambil, langsung drup, masuk ke dalam. Nggak tahu Ustaz masuk ke dalam kotorannya sapi. Nah, itu. Bingung sama pulang ke dalam keadaan kotor kayak begitu. Gitu. Nah, itu. Kalian semua pasti punya kenangan semacam itu. Ngelihat ketawa sendiri. Itu loh kita. Itu sebagai contoh yang kecil untuk bisa kita gambarkan. Itulah kita. Yang mempunyai memori sangat kecil, sangat terbatas. Sehingga kalau terjadi sekarang, kalian 10 tahun lagi lebih dewasa. 20 tahun lagi lebih dewasa. Karena setiap hari pasti punya pengalaman. Setiap hari kalian akan punya pengalaman. Pengalaman itu berkaitan dengan pengetahuan yang kalian ketahui. Bertambah pengetahuan kalian berarti bertambah pengalaman kalian. Bertambah tindakan kalian berarti bertambah pengalaman kalian. Sekarang Ustaz mau tanya kepada kalian. Ada enggak yang di antara kalian yang sudi untuk naik ke loteng yang ketiga, udah itu ngeloncatkan diri ke bawah? Kenapa? Berdasarkan pengalaman kalau loncat dari sana mati. Ngerti enggak? Tapi anak kecil enggak paham. Dia belum paham. Makanya kalau ada anak kecil jatuh, jangan nangis, jangan teriak. Biarkan. Itu jatuhnya dia itu memang Allah yang berkehendak supaya apa? Dia itu punya pengalaman. Oh jadi gini, kalau kebentur itu sakit, berarti gak boleh kebentur dong. Jadi harus kita hindari. Nah itu loh. Itu maksudnya diajari. Kalian sekarang proses untuk menjadi orang yang paling dewasa, yang paling mawas diri, yang paling mengerti, sehingga apa? Tidak terjebak ke dalam kesalahan demi kesalahan. Itu maksudnya. Nah, jadi gimana maksudnya? Kamu harus pandang semua orang itu robot. Semua orang itu tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Sasarannya siapa? Kita. Sasarannya siapa? Saya. Bukan orang lain. Orang lain kelihatannya cemberut. Bukan untuk kita. Kali dia sakit gigi. Fem. Dia enggak sakit gigi, kok sakit gigi pasti pegang-pegang begini. Oh, kali dia itu mikirin jerawatnya yang di sini. Gitu. Karena kalau jerawatan paling sebel, karena Ustaz juga pernah jerawat. Jadi setiap hari ngeliat kata, ya muncul lagi. Nah, nunggu kapan keringnya, nunggu berapa hari. Makanya kalau Ustaz bilang, jangan ada jerawat sini sama di sini, karena kelihatan. Gitu. Biar sini aja, nggak kelihatan sama gurunya yang laki-laki. Hah? Nah itu. Fahim, kehidupan itu semacam itu. Nah jadi, nggak mungkin lah mereka itu begini kecuali kan ada sesuatu. Tapi sesuatu bukan berkaitan dengan kita sama sekali. Jadi kita nggak sudon. Itu salah satu contoh gimana cara mengatasinya. Itu salah satu contoh bagaimana cara melawannya. Lihat bagaimana Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan kalau kamu telah mendapati seseorang yang mengatakan suatu perkataan yang tidak mengenakkan, bertindak suatu tindakan yang menghinakan, misalnya carikan alasan buat dia sampai 70 alasan. Mungkin dia sakit gigi, oh enggak mungkin. Mungkin dia sakit jerawat tadi, oh enggak mungkin. Mungkin dia sakit rematik kali, oh enggak mungkin. Mungkin sakit encok. Kebanyakan nyuci, jadi akhirnya kayak nenek-nenek gitu. Kurang minum, atau apa lagi. Atau uang kiriman orang tuanya belum datang, jadi cemberut kayak begitu. Nah, atau sariawan. Cari sampai 70, kalau belum 70 kamu jangan berhenti. Cari sampai 70, kalau udah 70 gak ada lagi, baru kata Imam Hasan Basri kamu katakan, dia itu begini pasti karena ada sesuatu. Tapi yang pasti bukan karena aku, tapi karena orang lain. Beres. Tetap bersih hati kita. Kalau sudah bersih hati kita, siapa yang untung? Kita. Mimpi Rasulullah gampang. Men, mendapatkan sesuatu dari Allah Ta'ala mudah. Rahmat Allah selalu tergucur dan terguyurkan kepada hati-hati yang bersih. Seperti sekarang nih, siapa yang paling rendah hatinya, yang paling bersih hatinya, dia yang paling banyak dapatnya. Setiap istimak seperti ini, siapa yang paling merasa, aku yang paling rendah, aku yang paling banyak dosa, yang merasa seperti itu, dia yang paling banyak rahmatnya. Pulang ke kamarnya dan keadaan dia yang paling banyak diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang merasa, di sini, gak ada yang lebih mulia dari aku. Nah, dia yang paling gak dapat. Kenapa dia merasa tinggi? Sama seperti air, ketika turun air hujan, air hujan itu akan menggenang di tempat yang paling rendah. Kalau di tempat yang tinggi, malah gak dapat apa-apa, bisa. Ada gunung banjir, pernah dengar, masa di tempat saya di gunung anu banjir? Kalau saya di gunung banjir berarti kiamat. Gak mungkin gunung itu banjir. Nah itu. Jadi sesuatu yang gunung, ya sesuatu yang tinggi itu tidak akan tersentuh dengan genangan air. Kalau air, iya tersentuh, tapi genangan air tidak. Paham? Nah, makanya disebutkan di dalam sebuah syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Yang namanya ilmu itu adalah anti dengan orang-orang yang sombong, tinggi hati itu. Nggak bakal masuk. Sebagaimana air curahan itu tidak akan tertampung di tempat yang tinggi, tapi di tempat yang rendah. Nah, jadi semuanya jadi orang yang mempunyai sifat rendah. Jangan sombong, jangan iri, jangan dengki, jangan benci sama orang. Semua saudara, ini saudaraku, ini ading ulun, ini kakak ulun misalnya. Paham? Gak ada orang lain. Itu siapa? Oh itu orang Pontianak yang gemuk tuh. Paham? Itu yang kurus itu orang Sunda. Itu lagi yang hitam tuh orang Jawa. Yang itu orang Dayak pesek tuh. Paham? Misalnya. Nah, itu yang Abu Tos itu orang Arab tuh. Yang hidungnya kemancungan banget tuh gitu loh. Nah, misalnya. Jangan. Gak ada orang Arab. Itu saudaraku. Yang mana? Yang pojok saya. Saudaraku juga. Yang kanan saudaraku, ini semua saudaraku. Yang merasa seperti itu, ah, dialah yang paling mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham? Ketika kita sudah menganggap semacam itu, ketika kita itu terkoneksi dengan mereka, kita akan aman dari dosa. Ingat ya, prinsip kehidupan hablum minan nas itu adalah yang penting haknya orang kita laksanakan. Sedangkan hak kita minta pada Allah. Bas. Haknya seorang guru gimana? Hormati. Haknya seorang tetangga gimana? Kita muliakan. Kita jaga kejahatan kita daripada kepada mereka. Kalau semua mereka itu tidak melaksanakan hak kita sebagai tetangga, ah, kita enggak minta sama mereka, kita minta sama Allah. Apakah kita lupa bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, innal birra la yabla wadzamba la yunsa waddayan la yamut faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Jadi yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna, yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, sedangkan zat yang maha menuntut balas di atas sana selalu akan membalaskan. Fem, kalau kamu sudah tahu itu, silahkan lakukan apa saja. Tapi yang pasti adalah, sebagaimana kau berbuat, pasti akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Nah, kalau gitu, gini loh kesimpulannya. Banyak kebaikan, banyak bahagia. Banyak dosa, banyak sengsara. Kamu itu mau dibikin sengsara sama siapa? Setan. Karena setan hidupnya sengsara, mukanya aja jelek. Kerjanya terus, gak pernah istirahat. Gak pernah istirahat, terus kerja. Ngerjanya apa? Ngerjanya nipu orang. Bisikin orang supaya jadi seperti dia, sengsara. Ada yang mau? Ada yang mau jadi pengikutnya setan? Nganjar mau. Kita ingin bahagia. Gimana caranya bahagia? Caranya bahagia itu kita harus berbuat baik. Oh, sekarang ke anak sengsara. Gimana kalau sengsara? Banyak baik supaya hilang sengsaranya. Banyak kebaikan. Tambah berat kebaikan itu, tambah besar kans dan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu artinya wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu fid dunya bil barakah wasa'adah wal yumni wal farah wasurur wal ilm wan nur, semuanya dapat. Makanya kamu lihat tuh, kalau orang baik itu wajahnya enak enggak dilihat? Enak, walaupun hitam, walaupun bibirnya doer, walaupun jelek, tapi ngelihatnya itu enak, adem ngelihatnya itu. Nah, kenapa? Karena perbuatannya yang baik. Nah, itu ya rohu fid dunya qablal akhirah. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran ya rohu juga. Nah, ini lihat orang yang jahat, kelihatan dari mukanya jahat. Jadi walaupun gak dandan sudah, walaupun dandan kelihatan jelek, apalagi gak dandan tambah jelek gitu, ya kan? Nah, kenapa? Karena perbuatan maksiatnya. Makanya bangun malam supaya kalian itu wajahnya nur, wajahnya itu bercahaya. Nah, jadi beda antara yang bangun malam sama gak bangun malam. Yang bangun malam itu biasanya panjang umur, sehat badannya, kemudian aura kasihnya tampak di wajahnya. Nah, jadi artinya aura kasih itu setiap orang melihatnya itu mengasihi. Jadi itu kalau bangun malam. Nah, jadi harus sabar ya. Jadi kalian sebagai seorang istri nantinya, kalian itu merupakan sebuah amanat kepada suami. Jangan jadikan diri kamu sebagai sebab untuk terjerumusnya suami ke dalam azab, na'udzubillah. Tidak, tapi jadikan kamu itu sebab suami kamu itu menjadi orang yang nikmat. Kita buka kitab Manhajus Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Wa qala al-Imam al-Arif billah Ahmad bin Hasan al-Attas, rafa'allahu bihi. Iza tasa'a ilmul insan, ittasa'at ma'rifatuh. Wa iza tasa'at ma'rifatuh, ittasa'a mashhaduh. Wa iza tasa'a mashhaduh, ittasa'a shuhuduh. Wa iza tasa'a shuhuduh, ittasa'a madaduh. Jadi kata Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Atos, jika ilmu seorang manusia itu luas, maka akan luas pula wawasannya. Jika luas wawasan seseorang, maka akan luas pula masyhadnya. Masyhadnya itu keyakinannya. Wa idza tasa'a masyhadu, kalau seumpama keyakinannya itu sudah luas, maka dia akan gampang mencerna. Paham? Artinya apa? Apa yang menjadi pikirannya, angan-angannya, pandangannya, itu selalu baik, positif. Tidak ada yang negatif. Kalau sudah demikian, Wa idza tas'a syuhudu itu sama daduh, maka akan luas juga pemberiannya Allah SWT. Nah itulah. Seperti tadi yang Ustaz simpulkan tadi. Banyak berbuat baik, banyak bahagia. Banyak berbuat jelek, banyak sengsara. Tinggal pilih. Kamu pilih yang gimana? Mau hidup bahagia atau mau hidup sengsara? Hidup bahagia, taat kepada Allah. Beriman kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Kamu pasti bahagia hidupnya. Pasti. Walaupun hanya dengan rumah yang sangat sederhana. Walaupun makanan yang sangat sederhana. Walaupun dengan segala macam kekurangan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, pasti bahagia. Tapi sebaliknya. Ketika kamu menjadi seorang yang ahli maksiat. Walaupun kamu tinggal di rumah yang sangat mewah. Tapi kamu tidak akan bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan di mata. Kebahagiaan itu bukan di anggota badan. Tidak. Tapi kebahagiaan itu dalam hati. Yang merasakan itu dalam hati. Kebahagiaan itu adalah di lubuk hati kita. Jadi bukan yang kita lihat itu enggak. Belum tentu sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita rasakan dengan panca indera itu berarti membahagiakan enggak. Belum tentu. Nah jadi jangan tertipu. Makanya Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kesenangan yang menipu. Tanya sama mereka. Senangnya kita ketika berada di rumah yang terbuat dari gubuk. Tapi enggak ada masalah. Dengan senangnya mereka ketika berada di rumah yang sangat mewah dengan banyak masalah. Itu sangat beda. Masih senangan orang yang digubuk. Kamu lihat coba. Orang-orang yang enggak punya itu. Makannya, minumnya sembarangan. Tapi sehat. Sedangkan orang yang kaya raya, makannya harus terjaga. Higienis dan sebagainya. Tapi sakit. Coba lihat. Yang sakit-sakit, yang akut-akut itu kebanyakan orang kaya atau orang miskin? Nah, di sinilah kita harus ambil petik pelajaran bahwasanya ternyata Allah yang maha mulia, maha pengasih, lagi maha penyayang, tidak memberikan suatu cobaan kecuali dengan porsinya masing-masing. Coba orang miskin, dikasih cobaan yang berat-berat, yang bisa menghabiskan uang banyak, yang tidak mampu, dia tidak sanggup dia itu untuk menjalaninya. Maka, kesian dia. Enggak adil berarti Allah Ta'ala. Tapi ini enggak. Sesuai dengan kemampuannya. Seperti sekarang nih, maaf. Ada program baru daripada pemerintah. Namanya BJPS. BPJS ya? BJS itu semacam ansuransi. Jadi lebih baik jangan. Jangan diikuti. Karena itu bukan sesuai dengan Islam. Dan karena ada asuransinya. Artinya kalau kamu bayar setiap bulan 70 ribu, nanti kalau sakit balas gitu. Enggak pakai gratis, enggak pakai opname, enggak pakai bayar, apa semuanya enggak bayar. Dari satu segi, kalau memang waktu kamu itu ngasih itu maksudnya menderma, hibah. Mungkin ada kawan-kawan saya yang sakit, ya sudah saya ridokan untuk mereka. Kalau enggak sakit, ya udah, gitu lah. Paham? Jadi kita ridho, waktu ngasih di ridho. Kalau kita sakit, ya Alhamdulillah kita pakai itu. Gitu. Mereka juga ridho seperti itu. Nah, tapi kan semua masyarakat kebanyakan gak seperti itu niatnya. Sehingga ini bisa jadi semacam bentuk asuransi. Gitu. Nah, paham? Nah, jadi asuransi itu BJPS. Itu kan sudah tersebar sekarang. Banyak orang yang pakai. Ketika sudah dipermudah oleh pemerintah banyak BJPS, banyak orang yang sakit. Dulu gak ada BJPS, jarang yang sakit. Gitu lah. Ketika dipermudah oleh Allah Ta'ala sesuatu, berarti Allah juga akan memberikan sesuatu juga. Supaya jalan ini. Kalau gak dikasih sakit, gak jalan. Sesuai dengan porsinya. Kamu yang masih di bawah 17, ya, gak bakalan kamu mendapatkan cobaan yang di atas 25. Enggak. Masing-masing itu dengan porsinya. Anak kecil itu ada problemnya enggak? Ada. Kalau enggak ada problemnya enggak bakal berantem. Anak kecil berantem enggak anak kecil? Berantem, ada problemnya. Tapi problemnya itu adalah beda porsinya dengan kita. Rebutan karet. Rebutan permen. Rebutan remote, berantem. Nah, kalau kita, itu sudah lewat dulu. Nah, Ngerti enggak? Jadi semuanya itu Allah mengaturnya, itu hebatnya Allah Ta'ala. Jadi maha pengasih lagi maha penyayang. Justru ketika kita dicoba semacam itu, ketahuilah Allah sayang sama kamu. Iza haballahu abdan ibtalahu. Oleh karena gimana caranya supaya kita itu termasuk yang kuat dan senang menghadapi semua ujian Allah? Caranya gimana? Perbanyak ilmu. Itu artinya iza tasa'a ilmu, itasa'at ma'rifatuh. Perbanyak ilmu. Jadi kalian itu sekarang sedang menjalani sebuah proses. Menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bahagia. Menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang komit. Dengan apa prinsipnya dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi orang yang paling bahagia itu segala macam komunitas itu para ulama. Yang paling gigih para ulama. Yang paling sabar para ulama. Kenapa? Banyak ilmunya. Yang paling bisa dicontoh dan diteladani para ulama. Kalian semua akan menjadi para ulama insyaallah. Nah, paham? Jadi sehingga kalian itu nanti begitu terjadi sesuatu kamu sudah tahu, oh ini dari setan. Apa perintah Allah? Oh sabar. Itu fadilah dan keutamaan ilmu yang kita pelajari itu. Oleh karena itu, pesan Allah kepada kita, pesan Nabi Muhammad kepada umatnya, pesan para ulama kepada para pengikutnya dan para santri semuanya adalah perbanyaklah ilmu, karena ilmulah yang menuntun kita ke arah tujuan yang baik. Setiap seorang khatib ketika berpidato dan salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam kesesatan, kegelapan menuju alam terang menderang dan taufik hidayah gitu. Paham? Dengan apa itu Rasulullah SAW memberikan hidayah itu dengan ilmu. Jadi semua itu kembali pada ilmu. Jadi kita minta pada Allah Taala semoga berkatnya majelis yang mulia ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan kita sebagai panutan. Ilmu yang menjadikan kita sebagai seorang yang paling merasa rendah. Ilmu yang menjadikan kita menjadi orang yang paling tidak merendahkan diri kepada manusia dalam urusan dunia, tapi selalu pasrah diri kepada Allah dalam segala urusannya. Dan ilmu yang menjadikan kita orang-orang yang dapat dan mudah untuk melaksanakan serta mempraktekkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa la mana wa sawal al-fatiha. Setiap akhir pelajaran kita baca salawat Bush 3 kali. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammadin sahibi Bushra salatan tubashiru nabiha wa ahlana wa ala zina jenna masyakina mu'alimina wa talabatana talibata min yawmina haza ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi Bushra salatan tubashiru nabiha wa ahlana wa ala zina jenna masyakina mu'alimina talabatana talibata min yawmina haza ila yawmil akhirah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعلنا ولدنا جميع شاكنا ومعلمنا طلبتنا طلبتنا من هذا من الآخرة يا ربنا ترفنا